lalu condong dengan pendapat Sufyan, sedangkan pendapatnya menyisih hadis yang sahih. Maka beliau mengingkari dengan keras. Bahkan beliau membaca ayat Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Lalu beliau menjelaskan fitnah itu adalah syirik. Atadruna mal fitnah? Kata beliau, al-fitnah as-syirk. Lalu beliau juga mengatakan, la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay qawli rasulillah atau qawli rasuli sallallahu alaihi wasallam ayyaqa fi qalbihi syai'un minazzai fayahlik. Maka beliau mengatakan, boleh jadi apabila seseorang menolak sebagian sabdanya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul di hati mereka, di hatinya sesuatu berupa penyimpangan. Akhirnya dia binasa. Lalu dia binasa. Ini perkataan Imam Ahmad. Maka beliau mengingkari dengan keras terhadap orang yang telah mengetahui hadis yang sahih, lalu condong dengan pendapat seseorang, sedangkan pendapat seseorang itu mengisi hadis yang sahih. Dikhawatirkan di dalam hatinya ada zaih, ada penyimpangan, maka dia akan bisa binasa. Ini terakhir insya Allah yang akan kita baca penjelasan As-Syaikh Abdul Rahman Al-Syaikh Rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Majid, menjelaskan perkataan Al-Imam Ahmad Rahimahullah. Qala As-Syaikh Abdul Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab Rahimahullah Ta'ala, nabbaha rahimahullah anna radda qawlir rasuli sallallahu alaihi wasallam sababun li zaihil qalb wa dzalika huwal halak fid dunya wal akhirah. Al Imam Ahmad rahimahullah beliau memperingatkan, mentanbih bahwasannya menolak sebagian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebab penyimpangan dalam hati, dan itu adalah kebinasaan di dunia dan di akhirat. Kama qala ta'ala, falamma jahu ajaghallahu qulubuhum wallahu la yahdil qawmal fasikin. Dalam surah Saf ayat kelima, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Saf ayat kelima, maka setelah mereka menyimpang orang Yahudi menyimpang dari kebenaran, menolak apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Maka setelah mereka menyimpang, itu menolak kebenaran, maka Allah menyimpangkan hati-hati mereka. Nah ini, jadi sebabkan karena menolak kebenaran, maka jadikan Allah jadikan hati mereka menyimpang. Wallah, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Jadi ketika Allah menjadikan hamba itu menyimpang, ada sebabnya. Karena memang hamba itu memilih menyimpang. Sudah mengetahui kebenaran, lalu tidak mau mengambil, malah memilih yang lain, Allah simpangkan hatinya. Qala Syaikhul Islam fi makna qaulillahi ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi fa idza kana al mukhalif an amrihi qad hudhira minal kufri wasyirk aw minal adabil alim dalla ala annahu qad yakunu muhdiyan ilal kufri wal adabil alim. Wa ma'lumun anna ifda'ahu ilal azab huwa mujarradu fi'lil ma'siyah wa ifda'uhu ilal kuf innama huwa lima yaktarinu bihi minal istighfafi fi haqqil amr kama fa'ala iblisu la'anahullah intaha. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala, maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mengisi perintahnya, itu perintah Rasulnya, amrihi, al-amr, sebagian ulama yang dimaksud amrnya lah mufrad dari awamir, karena al-amru kalau jamaknya itu umur, maknanya sesuatu. Tapi kalau al-amru jamaknya awamir, ini maknanya perintah, lawan dari nahyu. Sebagian ulama yang dimaksud amri, ini amr dari jamak awamir. Wallahualam bissawab. Maka berhati-hati orang-orang yang mengisi perintahnya itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam surah Nur ayat ke-63. Antusibahum fitnah, itu akan menimpa kepada mereka fitnah. Au yusibahum adabun alim, atau akan menimpa kepada mereka adab yang pedih. Kata beliau, fa in kana muhalif, Fa idza kana al muhalif afan, maka bila yang menyelisih perintahnya, qad hudhira minal kuf, maka sungguh telah diperingatkan dari kekufuran dan kesyirikan, yaitu fitnah. Fitnah diartikan oleh Imam Ahmad adalah asyir. Beliau mengatakan adadru atau adadri mal fitnah, al fitnah syir. Maka orang yang menisi perintah Rasulnya diperingatkan dari kekufuran dan kesyirikan. Yaitu antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah, yaitu asyirk. Aw min adabil alim, atau diperingatkan dari azab yang pedih, yaitu aw yusibahum adabun alim. Dalla, ini menunjukkan, kata beliau, ini menunjukkan bahwasannya kadang-kadang sesuatu itu yang diperingatkan itu mufdian, mengantarkan kepada kekufuran dan adab yang pedih. Apa yang mengantarkan kepada kekufuran? Menyisi perintahnya. Itu bisa mengantar kepada kekufuran. Insya Allah nanti kita jelaskan. Maka antusibahum fitnah, maksudnya akan menimpa kepada mereka fitnah, akan mengantarkan kepada mereka fitnah. Itu maksudnya. Au yusibahum adabun alim, dan akan mengantarkan kepada mereka azab yang pedih. Wa ma'lumun, kata beliau, maka ini telah diketahui bahwasannya bisa mengantarkan kepada azab yang pedih hanya semata-mata melakukan kemaksiatan. Maka bisa mengantarkan kepada kekufuran hal itu karena berkaitan dengan merasa atau menganggap kecil kebenaran atau haknya amil, maksudnya fi haqqil amili afan, yaitu haknya yang memerintah. Jadi bisa mengantarkan kekufuran karena disebabkan menganggap kecilnya yang memerintah. Siapa yang memerintah? Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka falyahdharil ladzina yukhalifu an amri. Berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya, perintah Rasulnya. Kenapa menyelisih? Karena menganggap kecil yang memerintah. Ini berani menyelisih karena menganggap kecil yang memerintah. Ini yang di sini dan menganggap kecil yang memerintah ini bisa mengantar kepada kekufuran. Lebih-lebih perintah Allah diselisih. Maka sebagian imam mengatakan jangan melihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat. Jangan dianggap ini wah dosa kecil. Jangan. Tapi lihatlah kepada siapa kamu maksiat. Perintah siapa yang diselisih? Kalau seorang hamba ketika ingat bahwasanya yang disinilah perintah Rasulnya atau perintah Allah dan Rasulnya, tentunya akan menganggap besar ini perintah Allah, tidak lagi menganggap bahwa ini maksiat kecil. Kama fa'ala iblis la'anahullah, sebagaimana yang dilakukan oleh iblis yang Allah melaknatinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintah iblis untuk sujud kepada Adam, sebagaimana Allah memerintah kepada malaikat. Sama-sama hamba Allah, malaikat hamba Allah, iblis hamba Allah, makhluk Allah. Malaikat taat kepada Allah, mengamalkan perintah. Iblis aba wastakbaru. Bagian ahli tafsir menjelaskan sebelumnya iblis pun hamba Allah yang beribadah. Tapi ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam, menolak, kufur. Maka ketika bermaksiat, jangan dilihat perbuatannya, tapi lihatlah menyelisih perintah siapa itu. Perintah Allah, Bapak kita, turun dari sorga ke dunia satu. Pelanggaran, menyelisih perintah Allah atau larangan Allah. Satu. Allah mengatakan, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua mendekati pohon. Ternyata menyisi turun ke langkah dunia, ke tempat balak. Satu maksiat, ya ikhwan, Bapak kita, satu maksiat menjadikan turun dari sorga yang penuh dengan nikmat ke dunia yang penuh dengan ujian. Siapa yang merasa aman melakukan sekian kemaksiatan, melakukan menyelisih sekian perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menyelisih sekian perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apa yang merasa aman dari aja? Wa qala Abu Ja'far Ibnu Jarir al-Dhahhak, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Qala yutba'u ala qalbihi fala yu'manu ay yudhiral kufra bilisanihi wa yudrabu unuhu. Berkata Abu Ja'far Jarir yang dikenal dengan At-Tabari dalam tafsir beliau dari Dhahhak, ketika menjelaskan ayat falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah, kata Dhahhak, yudba'u ala qalbihi, akan tertutup hatinya. Maka tidak aman, akan muncul kekufuran dengan lisannya, akan menampakkan kekufuran dengan lisannya. Nah, dan akan dipenggal lehernya. Ini makna ayat, yaitu bisa dibunuh karena murtad. Jadi benar, dibunuh. Qala Abu Ja'far, udkhilat an, li'anna ma'nal kalam, wal yahdalil ladina yaluduna an amri, wa yudabbiruna anhum mu'ridin. Berkata Abu Ja'far, dimasukkan an, itu an amrihi, yukhalifuna an amrihi, dimasukkan huruf an karena makna kalam ini berhati-hati orang-orang yang berpaling dari perintahnya, yaitu yud atau yudbiruna anhu, membelakangi, mu'ridin, karena berpaling. Qauluhu aw yusibahum azabun alim fi ajilid dunya azabun minallah mudi ala khilafihim amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman aw yusibahum, ini ada akan menimpa mereka di dunia azab dari Allah, itu bisa pembunuhan karena kuku terjatuh dalam kufur murtad, maka jadi bunuh. Apa karena mereka menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menambahi faedah, saya akan baca syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab Ta'liqat ala kitab Qurratu Uyun Al-Muwahhidin fi tahqiqi da'watil anbiya wal mursalin, jilid yang ketiga. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, summa fassara rahimahullah al-fitnah faqala atadri mal fitnah al-fitnatu asyirku la'allahu idha radda ba'da qawli ay qawli rasul sallallahu alaihi wasallam ayyaka'a fi qalbihi syai'un minaz zayd wa yahlik. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah menafsirkan fitnah dalam ayat surah An-Nur ayat ke-63 tadi, fal yahdhari alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah, itu. Lalu Imam Ahmad menafsirkan kata fitnah dalam ayat ini, beliau mengatakan adadri mal fitnah, apakah kamu tahu apa itu fitnah? Kata beliau, al fitnah asyirku, yang dimaksud fitnah ada syirku. La'allahu idha radda ba'da qawlihi, boleh jadi apabila dia menolak sebagian sabdanya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul pada hatinya, akan terjadi pada hatinya sesuatu dari zaid, penyimpangan. Fayahli, ayat kata beliau, faman rodda kaula rasuli sallallahu alaihi wasallam as-sahih wa akhada bi ra'yi ghairihi mimma yukhaliful hadis fa innahu mutawa'adun bi ayyaqa syai'un minaz zaid fi qalbihi. Maka barang siapa, kata beliau, maka barang siapa yang menolak sabda Rasulullah SAW yang sahih lalu mengambil pendapat selainnya yang menyelisih hadis yang sahih, maka dia terancam akan muncul sesuatu berupa penyimpangan dalam hatinya. Karena ketika dia telah sampai hadis yang sahih lebih memilih pendapat seseorang, ini sudah ada rasa menganggap kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati. Menganggap kecil. Wa hadha fi qawli azza wa jalla falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Yang ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, maka setelah mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati-hati mereka. Allah jadikan hati mereka menyimpang. Itu berkaitan dengan orang Bani Israel kepada Musa AS. Ketika mereka menyimpang dari apa yang dibawa oleh Musa AS, maka Allah jadikan hati mereka menyimpang. Wa qala fil munafikin. Dan Allah berfirman terhadap orang-orang munafikin, sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Karena mereka berpaling, turun ayat mereka berpaling, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Karena mereka orang yang tidak paham. Jadi kalau turun ayat orang munafik, pada bingung mereka. Lalu sandra mereka mengatakan, adakah tadi yang melihat kita? Mereka berpaling dari firman Allah. Akhirnya Allah palingkan hati mereka. Tidak bisa memahami kalam Allah. Tidak memahami perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berpaling. Sarafallahu qulubahum an ittiba'il haq. Laman sorofu an qauli rasuli sallallahu alaihi wasallam wa anil Quran. Allah palingkan hati-hati mereka dari mengikuti kebenaran setelah mereka berpaling dari sabda Rasulullah sallam dan kalam dan Al-Qur'an. Karena mereka berpaling, maka Allah palingkan hati mereka. Hati-hati. Satu perintah Rasul diabaikan, akan semakin jauh dari perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para thalabah tadi belajar ilmu untuk diamalkan. Wa qala azza wa jalla. Berfirman Allah azza wa jalla dalam surah Al-An'am ayat ke-110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awwala marrah wa nadaruhum fi tuhyanihim ya'mahun. Maka kami balikkan hati mereka, penglihatan mereka, menjadikan tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa memahami kebenaran, sebagaimana mereka tidak mau mengimaninya pada awal mulanya. Wa man balahu al-haqqu wajaba alaihi ay ya'khudha bihi fa illam ya'khudh bihi fa innahu mutawa'adun ayyukalliballahu qalbahu wa basarahu uqubatan lahu. Barang siapa yang telah sampai kepadanya kebenaran, kata Syekh, maka wajib baginya mengambilnya. Maka jika tidak mau mengambilnya, maka dia akan terancam. Allah akan membalikkan hatinya dan penglihatannya sebagai hukuman. Kalau sudah dibalik hatinya, tidak lagi bisa menerima kebenaran. Karena hati itu, sebagian ulama menjelaskan, ya seperti wadah bejana yang itu akan bisa menampung kebenaran. Jadi kalau sudah terbalik, tidak akan lagi bisa menampung kebenaran. Nah, kalau satu kebenaran ditolak, buntutnya panjang. Akan menjadi sekian banyak kebenaran akan ditolak. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena telah terbalik. Hadza huwa zayy alladhi qalahu al-Imam Ahmad rahimahullah. Ini yang dimaksud penyimpangan yang dikatakan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah. Fa idza kana, ini kata beliau, fa idza kana man akhadha biqali Sufyan al-Imam al-Jalil wa ijtihadihi wa taraka dalila sabita anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mutawa'ad bihadal wa'id fa kaifa biman akhadha biqali ghairihi mimman huwa dunahu. Ini kata beliau hafidhullah, apabila seseorang mengambil perkataan Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam yang mulia, mengambil ijtihadnya lalu meninggalkan dalil yang sudah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diancam dengan ancaman ini, yaitu akan menimpa kepadanya fitnah, yaitu syirik. Lalu bagaimana bagi orang yang mengambil perkataan selain Sufyan dari yang lebih rendah daripada Sufyan? Tentunya lebih diancam lagi. Wala qala li ahadin ma qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abadan mahma kana. Maka tidak ada perkataan siapapun setelah persabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya, siapapun ada. Lalu hubungannya dengan syirik di mana? Hubungannya dengan syirik yaitu apa? Barang siapa yang menaati seorang ulama atau imam atau ani dalam menyelisih syariat Allah, itu tadi menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menjadikan alim itu sebagai arbab selain Allah. Ini hubungannya. Maka dikhawatirkan ketika datang kepadanya dalil, lalu lebih condong pendapat seorang alim, seorang ulama, seorang mustahid, dikhawatirkan akan terjadi fitnah, yaitu syirik. Akhirnya menaati seorang alim dalam menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai penjelasan tentang asar al-Imam Ahmad rahimahullah. Insyaallah tinggal satu asar lagi, yaitu asar dari Adi bin Hatim. Dan ini insyaallah inti dari bab man ata al-ulama wal umara